Kemudian berikutnya, ya, beberapa jalan. Nah, kita disyarat, sekarang kita berbicara tentang ya jalan-jalan yang ditempuh untuk membantu pendidikan anak. Yang pertama, memilih istri yang soleh. Kalau seorang istri ya, menjadi istri yang soleh. Menjadi ibu yang solehat. Karena itu hendaknya seseorang tidak maju ke jenjang pernikahan, kecuali kalau dia sudah menimbang-nimbang. Atau kalau sudah dia mempertimbangkan, dia sudah istikharah kepada Allah. Itu memilih orang yang punya pengetahuan, paling tidak punya kemampuan untuk menjadi ibu. Karena ibu menjadi apa, istri yang menjadi ibu dari anak-anaknya. Bahkan ya, sejarah menunjukkan bahwasanya banyak laki-laki yang terpengaruh dengan agama istrinya, bukan sebaliknya. Walaupun juga ada, karena itu orang mengatakan ar-rajulu ala dini zaujatihi, laki-laki itu tergantung kepada agama istrinya, cintanya padanya menyebabkan dia mengikuti. Ya, cinta bahasa, kalimat yang sulit dibahasakan, tapi orang mampu untuk mengerti. Artinya karena cinta itu membuat dia ingin sejalan, serasi, seia sekata, tidak mau berselisih, tidak mau membantah, tidak mau memikul beban yang berat. Ya kan begitu umumnya. Sehingga kadang-kadang ya laki-laki itu lebih memilih jalan mengikuti istrinya. Daripada istri saya menangis, daripada dia merengek-rengek, daripada banyak sekali daripadanya, hanya dia ikut. Saya sebenarnya tidak anu, tidak cocok dengan pekerjaan ini. Tapi bagaimana ya, di rumah itu sudah setiap hari minta, minta supratit. Katanya dari dulu kita naik PTBD terus ke kampus. Sudah waktunya supratit. Dan akhirnya ya kita cicil. Akhirnya saya kerja begini untuk tambahan, karena takut nanti ditarik kalau tidak dibayar cicilannya. Itu pengaruh. Walaupun kadang-kadang menjadi berat, lebih berat daripada sebelumnya, bukan lebih ringan. Sebelumnya dia naik sepeda, pulang di rumah tidak pikir cicilan. Hari yang dimakan, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, sekarang, wah, harga sudah naik, BBM naik lagi. Wah, bagaimana cicilannya? Nah, jadi beban. Tapi karena sayangnya, dia harus serasi. Kalau tidak, nanti setiap hari ditagi. Dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga membuat dia mengikutinya. Ini adalah berapa asal dari salat di sini. Kata Aksamnya rahimahullah kepada putranya, wahai anakku, janganlah kecantikan seorang wanita itu membuat kamu lupa menelusuri asal-usulnya, nasabnya. Karena sungguhnya menikahi wanita yang mulia itu adalah jalan atau tangga menuju kemuliaan. Artinya di sini ya begitu besarnya ya pengaruh istri kepada suaminya, maka dia memberikan pesan seperti ini. Walaupun nasab tidak berpengaruh secara langsung, tetapi umumnya orang yang nasabnya baik-baik juga orangnya baik-baik. Kalau nasabnya orang-orang yang jujur, umumnya juga orang-orang yang situ jujur-jujur secara umum. Karena itu Nabi itu dipilih dari nasab yang terbaik. Para Nabi begitu, istri-istrinya juga begitu. Tapi orang sekarang tidak, ketemu perempuan di pinggir jalan pun jadi. Karena yang dilihat hanyalah wajahnya, fotonya, pokoknya sudah cantik, oh sudah, apapun yang terjadi. Orang menderita, orang tuanya, sebagainya. Nah, dan yang lebih jelas lagi ya, kata Abul Aswad Ad-Duali, seorang imam dalam Nahwu ya, bahkan dikatakan pencetus ilmu Nahwu yang pertama, berkata kepada anak-anaknya dengan kata yang penuh dengan hikmah. Ini bagus direnungkan bagi yang belum menikah dan yang mau menikah lagi. Ya, kata beliau, aku telah berbuat baik. Ya, aku telah berbuat yang terbaik untuk kalian. Pada waktu kalian masih kecil, dan ketika kalian dewasa, bahkan ketika kalian belum lahir. Bahkan anak-anaknya pada heran. Wahai bapak, wahai ayahanda, kenapa bisa demikian? Kalau waktu kecil ya wajar, kita sudah hadir, sudah lahir, dibelikan ini, dikasih ini, dibiayain dan sebagainya. Ketika dewasa juga demikian. Tapi bagaimana caranya bapak itu berbuat baik sebelum saya lahir? Dari mana hubungannya? Ya. Maka bapaknya menjawab, saya berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir, karena aku memilihkan kalian seorang ibu yang tidak pernah kalian celah dia. Ini namanya luar biasa ya. Artinya begitu besarnya ya pengaruh ibu terhadap anak-anaknya. Jadi itu tahap paling awal untuk mendidik anak-anak, memilih istri-istri yang salihah. Jadi kalau ibu, ya bagaimana sekarang menjadi ibu yang salihah? Kalau belum menikah, ya bagaimana menjadi wanita-wanita yang salihah? Dengan agama, dengan pendidikan, dengan tarbiyah yang baik. Nah, maka banyak lahir ya, dalam sejarah yang kita sebutkan sebagian contohnya, dalam sejarah banyak lahir pemimpin yang besar, itu karena pendidikan ibunya, bukan bapak. Pendidikan ibunya. Nah, cara yang kedua, setelah memilih istri yang salihah atau setelah menjadi istri yang salihah, itu adalah banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Nabi Zakaria alaihissalam itu diberikan dalam Al-Quran permintaan doanya kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiu ad-du'a. Berkata Zakaria, wahai Rabbku, berikanlah kepada aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi banyak berdoa. Ya, hanya banyak bekerja, tapi banyak berdoa. Karena segalanya ditentukan oleh Allah. Maka minta kepada yang penentu segala-galanya. Jangan mengandalkan kemampuannya. Wah, saya ini kuat, atau saya ini pintar, saya ini sudah belajar agama, saya ini salafi. Masa anakku tidak jadi salafi? Nah, belum tentu. Nanti akan kita sebutkan juga sebagian contohnya para imam yang anaknya juga tidak karu-karuan. Ini Nabi, ya, Nabi yang berdoa, Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau dia Nabi dan Rasul, tidak kurang ilmunya, pengetahuannya, cara mendidiknya tidak ada yang kurang. Tapi walaupun demikian, dia juga tetap berdoa kepada Allah. Dan ayat yang sering kita dengarkannya, ketika Allah bercerita tentang ucapannya orang-orang yang soleh, mereka selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami. Jadi istri-istri kalau bisa lebih dari satu. Sehingga mengatakan istrinya kurang baik, kawin lagi. Istrinya paling baik pun kawin lagi. Ya istrinya Nabi kan paling baik. Ada Khadijah paling baik. Walaupun nanti Nabi kawin sudah meninggal. Ada Aisyah. Apa yang kurang pada dia? Tapi Nabi kawin juga. Jadi bukan masalahnya di situ memang. Kalau mampu. Kalau mampu. Jadi tidak ada masalahnya kalau saya mau kawin. Kenapa istriku kurang baik? Ya salah satu alasan. Tapi bukan alasannya harus begitu. Sekarang kalau dikasih yang terbaik, saya tidak mau kawin. Satu orang ini mencukupi 10 orang. Yang mencukupi lebih daripada itu pun bukan. Kalau mampu. Kenapa? Karena yang begitu permintaannya. Rabbana hab lana min azwajina, dari istri-istri kami. Dan orang-orang yang saleh dahulu, ya memang kebanyakannya, walaupun tidak dipaksakan, kebanyakannya punya istri-istri yang banyak. Tapi diinginkan ya, menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama. Tapi jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu imam. Yang kalau ingin punya istri yang saleh, dia harus jadi imam. Yang banyak yang mau cari, oh saya cari, mau cari akhwat. Akhwat yang bagaimana? Yang pintar. Oh kalau begitu kamu harus pintar dulu. Ya kan begitu? Saya mau cari akhwat yang pintar baca kitab. Umpamanya. Terus kamu bagaimana? Oh saya sibuk di kebun. Ya tidak apa-apa. Tadi harusnya jadi imam. Sekarang bagaimana bisa jadi imam kalau istrimu lebih pintar daripada kamu? Kira-kira bagaimana jadinya? Kamu bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Apanya boleh, oh dalilnya begini. Payah nantinya. Walaupun juga bukan haram seperti itu. Dan kalau dilihat dari konteks ayatnya begitu, waj'alna lil-muttaqina imama. Sehingga karena kami bagi orang-orang yang bertakwa itu imam. Ya kalau istri orang bertakwa, ya kita juga harus jadi orang yang bertakwa. Ya kalau istri solehat, kita juga jadi orang yang soleh supaya dia, apa supaya kita menjadi imam. Sehingga nanti anak-anaknya juga jadi imam. Karena pendahulunya imam. Paling tidak imam di rumah tangganya. Yang ikuti oleh istrinya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, bergembira menyambut kelahiran anak. Jangan sampai merasa jengkel sebagaimana perbuatannya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu kalau dikasih anak-anak perempuan, mata mukanya muram, naik semua alisnya, menahan benci. Kenapa milahir kasih anak perempuan? Apa milah nanti dibilang tetangga? Ya begitu. Dia harus senang. Bagaimana anak melahir? Hidungnya mancung ke dalam. Masa. Harus gembira bagaimanapun keadaan. Bagaimana anak ini lain sekali. Hitam sekali maksudnya. Dia harus gembira. Karena itu adalah amanah. Rezeki. Ya, binatang yang paling disayang bagaimanapun harganya, orang mau beli, anak tidak bisa dihargai dengan harga apapun. Ya kan begitu? Sekalipun bahkan sekali mana itu cacat, tidak akan bisa dihargai dengan harga tertentu. Orang sendiri itu rezeki yang paling besar. Tidak bisa dicari. Yang namanya pun tidak bisa dicari dengan uang, dengan harta benda. Maka harus gembira. Dan sering di sini ketika berbicara tentang anak perempuan, karena orang jahiliyah akan sebagian pun sekarang begitu. Anak perempuan juga adalah bagian dari kehidupan. Mereka menjadi saudari-saudari kita. Kalau kita punya saudara perempuan, mereka adalah nanti menjadi istri dan nanti juga berubah jadi ibu. Karena itu ada ucapan yang indah mengatakan wanita itu adalah apalagi di akhir zaman ketika wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tapi dia memberikan gambaran ya besarnya pengaruh dan potensi wanita. Kata mereka, wanita adalah separuh dari masyarakat. Bagaimana kalau 50 banding 1? Dan mereka nanti yang akan melahirkan lagi dari separuhnya masyarakat. Maka menjadilah satu masyarakat yang penuh. Ini kan begitu. Artinya gambaran penghargaan kepada wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ya, rahmat Imam Bukhari, "Man ibtulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna sitran lahu min an-nar." Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik padanya, maka anak-anak perempuan itu menjadi dinding bagi dia dari api neraka. Ini keutamaan anak perempuan. Karena itu harus ya bergembira, jangan bersedih dengan anak perempuan. Kemudian dalam riwayat yang lain, sebaliknya, la yakunu li ahadin salasu banatin aw salasu akhawatin aw bintani aw ukhtani fayattaki Allah fihinna wa ihsinu ilayhinna illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang itu memiliki tiga anak perempuan atau memiliki tiga saudara perempuan atau memiliki dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, kemudian dia bertakwa kepada Allah terhadap mereka, berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ini tidak disebutkan bagi laki-laki. Dan tidak usah berkecil hati sampai menyesal, kenapa saya dilahirkan perempuan. Bodohnya. Kenapa menyesal yang sudah terjadi, yang tidak bisa berubah. Kenapa saya perempuan, selalu jadikan objek. Ya, tidak setiap objek itu tidak enak. Ya baik. Bahkan kadang-kadang tidak jadi kalau tidak ada objeknya. Ada subjek karena ada objeknya juga. Nah, jadi itu keutamaannya.